Munada Ramayana Max Pro. Joget mana rek, joget mana wis. Bapak wis diurus ana sing ngurus dhewe. Pakem generasi. Munada mania suka lilopati. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Yo! Selamat datang Munada Mania Sleman, Munada Mania Group. Grobogan yang di sana. Halo, halo, apa kabar?